Cintan gentayangan tan sakawe rupedo hingga pupus ing jaman hametek ingsun nyirep geni wiso murko mapar harta ning ponco saben ule sing timbaran sekawalasan ingkang paring kemuliaan sang yang jati pangeran jiwangga kalbu samudra pepuntaning lagu tumuju datang Gusti jat kang amur bodo mati sarining perwito maneka warna praja bangun praja sampurna sengkala didamuksa kala pendunya tak sirna tiasing rasa martiko mugia dan satya soko kali masodo yek didadi mustiko sakjroning jiwa raga bejo mulya waskita ing daya bawa laksana biar manjing sikro sikro ampo sepo kena iso penelu kakak pengasem ringa dadar ing waya waya satria toto sembodo wirakama katon sewu kartiko Santika Bawono Prasida Sidikara Ing Sasana Asmara Laya Sri